Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Ayyul ikhwah, fa'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan mudarasa kita tentang kitab Fadhlu Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf lil Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali. Sebelumnya telah kita baca perkataan Al-Imam rahimahullah tentang tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat, di mana di antara pertandanya adalah seorang dengan ilmu yang dia pelajari semakin menjadi sombong, semakin menjadi kibir, takabur, khuyala, dan ingin mencari kedudukan di dunia, dan juga untuk bangga dan berani mengkritisi dan mendebat, bermujadalah dengan para ulama, dan juga untuk berdebat dengan orang-orang yang jahil. Intinya, ilmu yang dia pelajari tidak membawa atau tidak menjadikan dia orang yang tawadhu, kan, tapi semakin sombong. Semakin berilmu, semakin sombong. Semakin berilmu, semakin takabur dan ujub binafsihi. Nah, ini pertanda ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan kata Al-Imam Ibnu Rajab, wa rubbama idda'a ba'du ashabi hadhihi al-ulum ma'rifatallah wa talabahu wal-irada amma siwa wa laysa gharaduhum bidzalika illa talab at-taqaddumi fi qulubin nasi min al-muluki wa ghayrihim. Naam, wa ihsana dhannihim bihim wa kathrata atba'ihim wa ta'azzuma bidzalika 'ala an-nas. Bahkan terkadang orang-orang yang menuntut ilmu yang seperti itu mendakwakan ma'rifatullah, dia kenal kepada Allah, dan menuntut ilmu, mencari ridha Allah, dan berpaling dari selain itu, tidak tergiur dengan dunia. Dia memperlihatkan pada manusia bahwa ia orang yang zuhud, orang yang tidak berambisi menginginkan dunia. Walaysa gharadu bidzalika illa talabut taqaddum fi qulubin nas. Sementara tiada lain tujuannya dari cara yang demikian kecuali ingin mencari at-taqaddum fi qulubin nas, yaitu ingin menjadi populer, ingin menjadi orang yang dalam barisan terdepan di masyarakat, dalam pandangan manusia, yang ingin ditokohkan, yang ingin dijadikan sebagai tokoh sentral dalam keilmuan tersebut atau dakwah. Minal muluki wa ghairihim, baik dari kalangan para penguasa dan selain mereka. Wa ihsanu dhannihim bihim, sehingga mereka berprasangka baik. Ihsanu dhann dengan orang yang seperti itu, dan juga untuk mencari banyak pengikut. Wa ta'azzum bidzalika 'ala an-nas, dan bangga dengan hal itu di hadapan manusia. Jadi, terkadang kita melihat dalam penampilannya, dalam cara pembawaannya, perkataannya, melihat orang yang zuhud, orang yang tidak berambisi ingin dunia, jabatan, kedudukan, akan tapi tujuannya lah untuk mengelabui manusia. Tujuannya tiada lain agar dia mendapatkan sanjungan, pujian Masya Allah, si fulan itu betul-betul orang yang zuhud. Orang yang tidak tertipu dengan kemewahan dunia dan segala jabatan di dunia ini. Padahal tujuannya ingin mencari apa? Mencari pujian. Mencari nama. Mencari sanjungan. Dari kalangan baik para penguasa dan selain mereka. Dan agar manusia berbaik sangka kepadanya. Masya Allah, ini orang-orang betul takwa, wara dan zuhud. Dan tujuannya bahkan malah ingin mencari banyak pengikut. Dan bangga di hadapan manusia dengan banyak pengikutnya. Nah, ini jelas perkara yang berkaitan dengan masalah hati, ya, niat. Begitu juga bahkan orang seperti itu, wa alamatu dzalik, yaitu izharu da'wal wilayah, di mana ia memperlihatkan, menampakkan kepada manusia bahwa si orang dia adalah orang yang mulia, orang soleh, itu wali Allah al-wilayah, yang mempunyai keajaiban-keajaiban dan juga karamat, kata orang. Nah, sebagaimana ahlul kitab mendakwakan hal itu, sehingga dia mengatakan, nahnu abna'ullah wa ihibba'u, kamilah, ya, abna'ullah wa ihibba'u, dan para kekasihnya. Padahal mereka orang yang dimurkai dan dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang berpenampilan seperti itu, pada hakikatnya dia jauh dari maksud dan tujuan dituntunnya ilmu itu. Itu terkadang mendakwakan hal-hal yang seperti itu. Wa kama da'ahu al-qaramita al-batiniyah wa nahwihim. Sebagaimana yang didakwakan oleh sekte al-qaramita al-batiniyah. Ini para ulama jelas mengkafirkan sekte ini. Ya, al-karamitah wal-batiniyah. Itu sekte yang mengatakan bahwa setiap Allah itu ada batinnya. Jadi mereka yang menakwilkan, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah itu dengan dua versi, atau dengan mengatakan setiap zahir ada batinnya. Makna yang tersembunyi. Dan yang semisal dengan mereka atau yang mengikuti jejak mereka. Wa hadha bi khilafi ma kana alaihi salaf min ihtiqar nufusihim wa izdira'iha batinan wa zahir. Tentunya ini berbeda dengan perihal ulama salaf, di mana mereka selalu merendahkan diri mereka dan juga mengatakan atau selalu menganggap diri mereka itu diri yang orang yang rendah, yang hina. Batinan wa zahiran, batin dan zahirnya. Jadi mereka tidak menyombongkan diri, tidak memperlihatkan manusia mereka loh yang terbaik, orang yang mulia, orang yang harus disegani, orang yang harus dikagumi, orang yang diikuti jadi tokoh sentral dalam ilmu. Tidak. Ulama salaf menyembunyikan hal-hal yang seperti itu. Padahal mereka orang yang mulia. Orang yang mulia. Orang yang memahami hakikat ilmu. Di hati mereka keagungan Allah. Kebesaran Allah. Sifat takut pada Allah. Dalam perbuatan mereka terlihat khusyuk, tawadhu. Tapi mereka menyembunyikan hal itu. Tidak mempublikkan hadapan publik atau manusia. Nah, wa qala Umar, wa man qala innahu alim bahwa jahil. Barang siapa yang mengatakan dia adalah orang yang berilmu, dia orang yang alim, seluruh manusia adalah jahil, maka pada hakikatnya dia orang yang jahil. Wa man qala innahu mu'min bahwa kafir. Barang siapa yang telah mengatakan dia mu'min, dalam arti kata telah memastikan, ya, bahwasanya tidak ada lagi keraguan sama sekali dia mukmin, maka dia kafir. Apa maksudnya ayol itu? Ini apakah ada, jika ada orang mengatakan saya mukmin, dia kafir? Nah, ini perlu dipahami makna perkataan ulama salaf yang seperti ini. Perkataan yang seperti ini muncul di kalangan salaf dalam konteks celaan, di mana timbul di kalangan orang-orang murjiah yang mengatakan dialah orang yang beriman. Artinya mereka sama sekali tidak mengatakan istithna fil iman. telah memastikan dia yang beriman, dia yang selamat, dialah yang akan selamat sampai akhir hayatnya. Sehingga dia mengatakan tidak boleh mengucapkan saya beriman insyaallah, tidak boleh. Padahal ulama salaf mereka yang beriman, tapi mereka tidak tidak meyakini apakah akhir dari kehidupan mereka akan selalu senantiasa istiqomah di atas keimanan tadi. Dan mereka meyakini bahwa mereka tidak mampu melakukan segala syariat atau tuntutan atau kewajiban keimanan dari secara utuh. Pasti ada kekurangan di sana sini. Sebenarnya Rasul mengatakan, innakum lan tuhsu ma'amartukum bih. Sebenarnya tidak akan mampu untuk melakukan seluruh apa yang aku perintahkan kepada kalian. Nah, dan juga kita tidak ada yang bisa menjamin bahwa masing-masing dari kita akan menjadi orang yang selamat sampai akhir hayat kita. Itu kita berdoa. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh para ulama salaf, bukan karena ragu terhadap keimanan mereka, tapi orang-orang murji'ah mengatakan saya mukmin. Tanpa mengucapkan insyaallah tidak. Bahkan mereka mengatakan, orang mengatakan saya mukmin insyaallah itu mereka orang-orang yang ragu dalam keimanannya. Dan ini dicela oleh para ulama salaf. Nah, orang yang seperti itu mengatakan saya mukmin, maka kata Umar bahwa kafir. Artinya pada dasarnya perkataan itu tidak sesuai dengan keadaan dan perihal dia. Ini maksudnya. Bukan jika ada orang yang mengatakan mukmin dia kafir, ya tidak begitu ya. Seperti itu. Wa man qala huwa fil jannah wa fil nar. Barang siapa telah memastikan dia dalam surga, maka ia pada hakikatnya dalam neraka. Karena masalah surga dan neraka itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh, dan akidah sunnah wal jamaah, dia tidak boleh mengatakan, menghukumi, bersaksi, menyaksikan seseorang, dia min ahli surga, min ahli jannah, penduduk surga, memastikan hal itu kecuali dengan dalil. Akan tapi ahli sunnah, yarju lil muhsini ihsana, walil musii adab, wa yakhafu minal musii adabah. Dia mengharapkan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik dan waspada dan takut terhadap azab yang akan menimpa orang-orang yang melakukan kejahatan. Adapun mengatakan si fulan ahli jannah, si fulan syahid, si fulan ahli nar, itu kalau tidak terbukti bahwa si dia orang yang kafir, yang musyrik, mukhrij minal millah, dan tidak terbukti bahwa si dia orang yang mendapatkan jaminan masuk surga, maka akidah ahli sunnah adalah mengatakan kita berharap bagi orang yang baik untuk kebaikan dan takut dan waspada orang yang melakukan kejahatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah ahli sunnah. Nah, oleh karena itu sebagian mengatakan asyhadatu bid'atun wa syahadatu wal wilayah bid'ah. Sebagian mengatakan seperti itu, artinya ada yang menyaksikan, bersaksi, memastikan si fulan adalah min ahli al-jannah, atau yang mengatakan bahwa si fulan merupakan orang yang mulia dan masuk surga, atau si fulan adalah min ahli nar jika tidak terbukti dari amalan perbuatannya hal yang menyelisihi akidah atau keimanan. Nah, begitu. Jadi orang yang seperti itu jelas salah satu dari indikasi yang menjelaskan akan kesombongannya. Nah, begitu salaf dahulunya. Kemudian jelaskan juga oleh Al-Imam Ibnu Rajab di antara pertanda ilmu yang tidak bermanfaat, wa min alamati dzalika adamu iqbalil haqqi wal inqiyadi ilaihi. Tidak menerima kebenaran dan tidak tunduk pada kebenaran. Datang kebenaran qala Allah wa qala Rasul, dia mengatakan enggak sesuai dengan perkataan habibku, kiaiku dan guru ustaz. Kebenaran datang padanya ditolak dan tidak tunduk. Itulah takabur, ya, al-kibir, batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan mencela manusia, menghinakan manusia, menghina manusia. Wa takabbur ala man yaqulu al-haq, dan menyombongkan diri, ya, sombong pada orang-orang yang mengatakan kebenaran. Khususan idza kana dunahum fi ayunin nas, terkhusus lagi jika orang yang dianggap tidak, ya, yang orang tersebut menyombongkan diri kepadanya adalah orang-orang yang tidak, yang rendah dalam pandangan manusia. dia orang yang alim, berilmu, dikatakan sebagai ulama atau ilmu tertinggi. Datang orang yang mungkin bawahan atau masyarakat biasa, ya, atau mungkin tulabul ilmi, menyampaikan kebenaran kepadanya, menasihati dia, ini al-haq, ini dalilnya, dia menolak kebenaran. Bahkan menyombongkan diri dengan mengatakan bahwa saya lebih berilmu dari kamu. Saya telah menyandang gelar akademik begini-begini, profesor, doktor dan macam-macam. Saya telah mendapatkan dinobatkan sebagai kiai atau wali. Anda siapa? Anda rakyat jelata, manusia biasa. Apa gelar akademik Anda? Kan begitu sebagai melihat. Itu wali. Sekalipun matanya tidak melihat, itu wali, melihat hatinya. Kan begitu sebagian. Nah, itu habib, kiai, ustaz, ustaz kondang, atau da'i, 100 atau 1 juta umat, kan begitu. Anda siapa? Tidak dikenal? Apa gelar akademik Anda sandang? Di mana Anda belajar? Saya telah belajar pada ulama besar. Saya telah mendapatkan rekomendasi tazkiyah begitu. Ini kesombongan, bentuk-bentuk kesombongan. Padahal yang al-haq tidak mesti orang yang lebih tinggi dari kita. Dan tidak mesti orang yang menyandang gelar akademik yang bermacam-macam. Nah, kesombongan yang seperti itu pertanda bahwa ilmu yang dipelajari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa israr al-batil, dan senantiasa berada tidak meninggal kebatilan, khasyata tafarruqu qulubin nasi anhum, dia khawatir jangan-jangan manusia akan apa, hilang atau pergi darinya, tafarruq. Jadi dia kan pertama mempunyai jamaah, mempunyai simpatisan masyarakat atau atba yang banyak. Kalau dia menerima kebenaran terbukti dia salah, dia khawatir jangan-jangan pengikutnya akan lari dari dia, tafarruqin nas anhum. Ini banyak ya ikhwan, ini di antara penyebab orang-orang meninggalkan kebenaran, menolak kebenaran. Ini di antara penyebabnya. Karena dia ingin mempertahankan kedudukannya, mempertahankan posisi dia di pandangan masyarakat, posisi dalam sosial dia, ya, kehidupan masyarakat, hidup bermasyarakat. Ini oleh karenanya begitu juga, dan itu diajarkan pada para murid-muridnya untuk bagaimana memutuskan dan mengagungkan dia. Nah, dia menanamkan seperti itu. Apabila datang orang yang bawa kebenaran, al-haq, dia merasa apa, rendah, merasa hina tatkala menerima kebenaran tadi, karena akan terkuak, akan terlihat di hadapan para simpatisannya dia itu orang tidak berilmu atau orang yang tidak punya pendirian, mengatakan sesuatu tapi malah tidak menerima dan meneruskan apa yang dia tanamkan atau dia doktrinkan kepada para pengikutnya. Nah, jelas kalau demikian kan lari. Berarti syekh dan kiai habib kita kan tidak berilmu. Orang mulai sedikit demi sedikit lari dari majelisnya dan meninggalkannya. Dan ini yang tidak diinginkan. Coba semakin berkurang pengikutnya, tentu semakin berkurang pendapatannya. Nah, kalau 1000 pengikutnya, setiap mingguan ada majelis pengumpulan uang-uang dari apanya itu. Nah, sekali sebulan misalnya. Nah, kalau berkurang 500, jelas pendapatannya akan berkurang. Tidak akan sebanyak dengan jumlahnya 1000, kan begitu. Nah, itu yang dipikirkan oleh mereka. Jadi, pertimbangannya seperti itu. Bidhari ruju ilal haq, yaitu manusia akan meninggalkan dia apabila dia memperlihatkan kembali pada kebenaran. Rubbama adharu bi alsinatihim zamma ampusim. Nah, ini perhatikan. Dan terkadang dia itu memperlihatkan, menampakkan di hadapan para pengikutnya atau masyarakat, dia itu mencela diri mereka sendiri. Oh iya, kami orang yang hina, orang yang seolah-olah dia itu orang yang tawadhu begitu. Dihina dirinya, direndahkan. Wa ihtiqar ya ala qulubil ashhad, dan juga merendahkan diri di hadapan khalayak ramai. Agar apa? Liyaqtaqidan nas fi annahum inda anfusihim mutawadhi'un, agar manusia mengira bahwasanya mereka itu orang-orang yang tawadhu. Itu diinginkan. Penampilannya, cara perkataannya, omongannya pelan, tenang, enggak terbawa emosi, kan begitu. Dengan merendahkan hati, menghinakan dirinya dalam berbicara, sehingga orang meyakini tertipu dengan cara pembawaannya, dengan penampilannya, sehingga orang mengatakan, oh, inilah yang tawadhu, betul-betul tawadhu syekh. Udah dilan, dihujat begini-begini, tetap tenang pembawaannya. Dan ini yang digunakan oleh al-batil. Dia batil, jelas menanamkan kebatilan, tapi terkala kita berdiskusi, dia tenang pembawaannya. Itu biasa untuk menanamkan kebatilan dengan cara yang seperti itu. Dan ini harus waspada ahlul haq. Nah, oleh karenanya, fayamdahuna bidzalik, kemudian manusia mengira memuji mereka dengan cara yang seperti itu. Wa huwa min daqa'iq abwab, ini merupakan perkara bab masalah riya yang sangat tersembunyi, yang sangat halus. Ini hati-hati. Baik. Nah, kemana bahalih tabiun taman badamun? Sebagaimana yang diperingatkan oleh para tabiun dan ulama yang datang sepeninggal mereka. Wajdharu minhum min qabul al-madhi wa istijlabihi mimma yunafi as-sidq wal ikhlas, dan tampak ya dari mereka itu min qabulil haq, yaitu usaha untuk menerima, untuk mencari pujian, wastijlabil untuk mendatangkan pujian, ya menarik simpatisan dan pujian, mimma yunafi as-sidq wal ikhlas, yang menafikan, yang bertentangan dengan kejujuran dan keikhlasan. Fa innas shadiq, sungguhnya orang yang jujur dalam keimanannya, keikhlasannya, ya khafun nifaq ala nafsihi, dia sangat khawatir, sangat takut terhadap kemunafikan atas dirinya. Wa yakhsha ala nafsihi min su'il khatimah, dan sangat khawatir dan takut ya su'al khatimah atas dirinya. Jangan-jangan tatkala dia berbuat seperti itu sehingga Allah mengakhiri hayatnya dengan kondisi yang seperti itu. Ya. Fa huwa min syughlin, huwa fi syughlin syaghil an qabulil madh, dia itu ya fi syughlin, tidak membutuhkan ya syughul fi an qabuli al madh wa istihsanihi, tidak membutuhkan ya untuk menerima pujian dan juga kebaikan atau pujian baik dari manusia. Nah, طيب ولهذا كان من علامات علم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما ويكرهون بقلوبهم تزكية والمدح ولا يتكبرون لها. Oleh karena itu, oleh karena ini, di antara pertanda ilmu, pertanda orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, bahwasanya mereka tidak pernah melihat atau meyakini bahwa diri mereka itu mempunyai kondisi yang khusus atau makam kedudukan yang khusus ya di hadapan manusia, punya kelebihan. Wa yakrahuna bi qulubihim tazkiyah, mereka membenci dengan hati mereka tazkiyah, rekomendasi dan manusia dan pujian. Dia tidak membutuhkan hal itu. Orang mau memuji dia, mau mencela dia tidak peduli. Yang penting dia menjaga hatinya antara Allah dengan dia. Sekalipun manusia memuji seseorang, dia berada atas sunnah, salafi sejati, orang yang berilmu dan orang yang komitmen sunnah, tapi apa artinya kalau perbuatan dan akhlaknya dan perilakunya orang yang menyisih sunnah? Okay. Sekalipun manusia mencela kita, ini adalah suhuri atau ahli bidah atau orang-orang yang tidak mempunyai sikap yang tegas atau orang-orang yang pengecut dalam berdakwah, bermacam-macam ahli bidah, suhu dan seterusnya, tidak bermasalah kalau itu, kalau hal seperti itu ditujukan kepada kita kalau kita benar-benar berada di atas sunnah. Apa artinya tazkiyah nafs? tazkiyatun nas tidak akan merubah hakikat permasalahan. Tazkiyatun nas wala tuzakku anfusakum balillahu yazzaki man yasha. Allah mensucikan orang yang dikehendaki. Jadi tazkiyatun nas tidak ada artinya. Itu hanya penilaian, rekomendasi secara zahir yang dia lihat. Tapi apa yang ada di hati sang orang tidak tahu. Mereka tidak tahu. Oleh karenanya, jangan terlalu bangga. Ya, saya mendapatkan tazkiyah dari fulan, syekh fulan. Mengingat tazkiyah syekh fulan menyelamatkan seorang dari azab Allah dan masukkan ke dalam surga. Ya, ini murid syekh fulan. Mulazamah bertahun-tahun. Siapa yang menjamin mulazamah dengan syekh di Allah istiqomah? Nah, oleh karena itu berhati-hati dalam hal seperti ini. Boleh takabur wadah, mereka tidak menyombongkan diri atas seorang pun, pada seorang pun. Qala al-Hasan. Qala al-Hasan. Hasan al-Basri mengatakan innamal faqih az-zahid fid dunya ar-raghib fil akhirah. Al-basir bi dinihi al-muwadhid ala ibadati rabbih. Wa fi riwayat anhu قال الذي لا يحسد من فوقه ولا يسخر ممن دونه ولا يأخذ على علم علمه الله أجرا. الفقير yang alim itu kata Imam Hasan al-Basri az-zahid di dunia, orang yang zuhud di dunia, zuhud di dunia, bukan orang yang berpakaian kotor dan tumpang camping, bukan itu. Az-zuhud adalah orang yang berpakaian rapi, orang yang bersih, dan orang yang tidak terlena dengan dunia, sekalipun dia memiliki dunia, sekalipun dunia ada di tangannya, di genggaman tangannya, akan tapi dunia tersebut tidak ada dalam hatinya, sehingga dia tidak berambisi, tidak rakus dalam dunia, dan juga tidak bersedih dengan pergian dunia, zahirah fan, yaitu akan sirna, tidak kekal selamanya. Oleh karena itu ayuh ikhwan, jangan sama sekali, khususnya para tulabul ilmi, bersedih dengan pergian dunia dari tangannya. Selamat keimanan dan akidah dan ketakwaan yang terpelihara. Dunia datang dan pergi, dunia datang dan pergi, tidak kekal, itulah dunia. Oleh karena itu jangan bersedih dengan hilangnya sesuatu atau pergian sesuatu dari diri kita masalah dunia. Semua tertinggal. Tapi yang perlu kita waspadai dan kita takuti adalah tatkala keimanan kita telah dicopot atau manhaj dan akidah telah mulai dicuri oleh orang-orang pencuri akidah. Ini harus kita waspadai. Nah, dunia ini zaman ini, manusia zaman sekarang terbalik. Mereka tidak memperhatikan kalau akidahnya dirusak, tauhidnya telah dikotori. Sementara kalau dunianya hilang, dunianya pergi, dia tidak mendapatkan apa yang dia prediksi akan mendapatkan dari dunia, dia menyesal. Nah, ini yang terbalik. Sehingga terus dari penyesalan, tidak pernah bersyukur, tidak pernah qanaah. Nah, baik. Ar-raghib fil akhirah, mengharapkan yaumul akhirah. Al-basir bin orang yang alim, paham terhadap agamanya. Al-muwadi ala ibadati rabbih, yang selalu melaksanakan ibadah kepada Rabbnya. Dalam riwayat yang lain, beliau berkata, orang yang tidak hasad pada orang yang di atasnya, tidak hasad, dan orang yang tidak menghina orang yang di bawahnya, berolah-olah dan menghina orang yang di bawahnya, dan juga tidak mengambil balasan terhadap ilmu yang dia ajarkan, yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti orang yang mungkin mendapatkan gaji dengan ya mengajar di suatu tempat mendapatkan gaji, lalu ya saya tidak butuh. Sebab ini tidak boleh, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah orang yang tujuannya semata-mata dalam menyebarkan ilmu itu hanya masalah dunia. Kalau dia tidak diberi duit, dia tidak akan berdakwah. Itu maksudnya. Tapi jelas seorang yang profesinya, tugasnya seharian, habis waktunya menyampaikan ilmu, sementara dia punya keluarga dan anak untuk penghidupannya, maka dalam hal ini tidak bermasalah dia mengambil gaji dari apa yang diajarkan, sebab dalam juga dibenarkan bagi seorang untuk menyampaikan ilmu ya Al-Quran untuk mengambil apa yang bukan hak dia karena waktunya telah tersita untuk hal yang seperti itu. Nah, kecuali jika dia mungkin orang yang mempunyai pemasukan atau selain itu dan dia tidak membutuhkan, itu tergantung pada dia. Jadi jangan salah memahami perkataan undang masalah seperti ini. Bukan berarti celaan secara mutlak kepada orang-orang yang mengambil gaji dari hasil apa tugas dia dalam mengajar ilmu agama. Nah, jadi ini yang memanfaatkan sikap atau orang yang berilmu. Dia tidak hasad. Melihat orang yang lebih berilmu, dia tidak hasad, tapi yufah. Dia menginginkan kebaikan seperti itu, dan tetap kebaikan itu ada pada orang tersebut, dan dia menginginkan mendapatkan kebaikan. Kalau hasad, dia menginginkan nikmat yang didapatkan oleh orang itu hilang dari dia, dicopot dari dia. Itu hasad, tidak boleh. Bukti dalam dunia, mempunyai kelebihan harta, dia mempunyai kelapangan rezeki, dia tidak hasad. Ya. Sebab orang yang hasad itu pada dasarnya orang yang menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah mengkafirkan sepuluhan kaya, sepuluhan berilmu, sepuluhan akan mendapatkan rezeki begini dan seterusnya, mendapatkan kedudukan, jabatan begitu. Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus menentang takdir atau hasad pada sesuatu yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala? Nah, dan tidak menghina orang yang di bawahnya dalam keilmuan dalam segala hal. Nah, wahadal kalam al-akhir perlu yang maknahu an Ibn Umar di Mkawli, dan perkataan yang terakhir ini dan perkataan hasan telah diriwayatkan secara maknanya dari Ibn Umar dalam perkataannya, wa ahlul ilmi nahi kullama izdadu fi hadzal ilmi izdadu tawadhu'an lillah wa khasyyatan wa inkisaran wa tulab. Ini perkataan Ibn Umar. Jadi apa yang dijelaskan oleh Ibn Rajab, seorang yang menuntut ilmu, orang yang tawadhu, semakin berilmu semakin tawadhu, semakin rendah hati, tidak sombong dan takabur, itu merupakan makna yang telah dinukil dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qad wa ahlul ilmi nafi', dan orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat itu, kullama izdadu fi hadzal ilmi, setiap ia bertambah keilmuannya, izdadu tawadhu'an lillah, bertambah sifat tawadhu'nya pada Allah, wa khasyyah, sifat takutnya, wangkisaran, dan sifat muluh hatinya, ya wadullan, dan kerendahan hatinya. Ini kullama izdadu. Dan inilah biasanya orang yang mempunyai ilmu. Kalau kita ada dalam fenomena alam, sebenarnya ada dari ciptaan Allah dan fenomena alam itu kita bisa jadikan pelajaran dalam hidup ini. Kalau kita melihat padi yang tumbuh, padi itu kalau isinya baik, ya, tidak kosong, tidak hampa, itu dia semakin berisi, semakin baik, itu semakin menunduk dia. Tapi kalau kosong, itu dia akan tegak. Nah, ini sebenarnya bukan dalil ya, tapi hikmah yang bisa kita petik dari fenomena alam yang bisa kita pelajaran. Artinya dalam hidup kita, hendaknya kita itu orang yang semakin berilmu, semakin memiliki sesuatu, itu semakin tawadhu. Lihat yang mendapatkan atau yang memberikan rezeki atau yang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang tidak memiliki sedia, biasanya sombong. Sombong. Artinya dia pada saat tidak berilmu tapi berlagak orang yang alim. Ini jika orang yang menuntut ilmu mempunyai karakter yang seperti itu, pada dasarnya orang yang jahil, ilmu yang tidak bermanfaat. Wangkisaran, wadullan, luluh hatinya, penelabunan, tullan, merendahkan diri. Nah, qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, ini perkataan Imam Syafi'i tentunya, yang bagi lil alim yadh'u turab ala ra'sihi tawadhu'an li rabbih. Sudah sepantasnya seorang yang alim untuk meletakkan ya tanah di atas kepalanya, sebagai bentuk sifat apa? Aplikasi atau ketawaduannya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam riwayat yang lain perkataan itu dengan syukran lillah dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah. Jadi kepala kita yang bagian dari tubuh yang mulia, yaitu yang paling atas, paling tinggi, sudah sepantasnya kita letakkan di tanah. Atau kita letakkan tanah di atas kepala kita. Karena tanah harus kita injak. Kita jalani. Begitu. Oleh karenanya, di antara hikmah atau makna dari yang bisa diambil dari sholat adalah bagaimana seorang hamba menundukkan diri dalam rangka tawadhu, pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagian dari tubuhnya, anggota tubuhnya yang mulia, itu dia sujud dan merendahkan dalam rangka mengagungkan dan memuliakan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala kita sujud, kita baca subhanarabbiyal azim. Subhanarabbiyal a'la. Subhanarabbiyal a'la. Jadi tatkala kita rendah, merendahkan kepala sujud di atas tanah, maka akan terjadi Allah Subhanahu maha tinggi, maha tinggi. Nah, seperti itu. Fa innahu kullama zada ilman li rabbi ma'rifatan bihi zada min khashyatin ma'a. Karena dia setiap bertambah ilmunya dengan Allah dan ma'rifatnya pada Allah, maka bertambah pula sifat takutnya dan juga kecintaannya pada Allah, wa zada lahu dhullan wa ihsan, dan juga bertambah kerendahan hatinya dan juga keluluhan hatinya. Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanda ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang menanamkan sifat apa? Tawadhu, kerendahan hati dan zuhud di dunia. Wa min alamatil ilmin nafi', di antara pertanda ilmu yang bermanfaat, annahu yadullu sahibahu ala al-harbi min ad-dunya. Al-harbi min ad-dunya. Di antara pertanda ilmu yang bermanfaat itu ilmu tersebut menunjukkan, menggembleng penuntutnya itu untuk lari dari dunia. Bukan meninggalkan teman lari. Karena cukup takut ya terfitnah oleh dunia. Bukan berarti sama sekali dia meninggalkan, tidak ya. Lari itu tidak mesti meninggalkan, mungkin menjauh. Kan begitu. Karena kalau terlalu dekat akan terfitnah. Nah, jadi tidak tergiur, terlena dengan kemewahan dunia dan kenikmatan dunia. Dan juga tidak rakus. Wa adzaw ar-ri'asa wasyuhra wal mad. Dan yang paling berbahaya dalam hal ini ar-ri'asa, kedudukan, asy-syuhra, popularitas, al-madh, pujian. Oleh karena itu, jika seseorang dengan menuntut ilmu semakin dijadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan kedudukan di pandangan penguasa atau masyarakat, yang jelas pertanda pada hatinya terdapat cinta dunia. Begitu juga asy-syuhrah, popularitas, ingin dikatakan perpujian manusia, ustaz seribu umat atau sejuta umat, ustaz kondang dan macam-macam, ya, tokoh sentral, alim, murid syekhulan, alim berhadis, alim dan seterusnya. Nah, orang yang besar jasanya, juhudnya dalam menyebarkan dakwah salaf, jila tokoh tersebut sentral salah, jika yang menyelisih pasti menyelisih kebenaran. Maka seperti itu yang mengatakan, kalau dia tidak sesuai dengan ustaz ini, berarti dia itu bukan salah. Jadi telah memutuskan, menjadikan sebagai tokoh sentral dalam masalah ilmu. Ini jelas tidak benar. Nah, wattaba'ud an dzalik, dan dia menjauhkan diri dari hal seperti itu. Wal ijtihad bi mujadabah, tidak bersungguh-sungguh untuk meninggalkannya. Menjauhkan diri. Min alamatil ilmin nafi', merupakan pertanda ilmu yang bermanfaat. Fa idza waqa'a syai'un min dzalika min ghairi qasdin wa ikhtiyarin kana sahibuhu fi khawfin shadid min aqibatihi. Apabila hal itu terjadi, ya, min ghairi qasdin, dia mendapatkan hal itu tanpa niat atau tidak bermaksud, ya, tanpa ya sengaja, ya tidak disengaja. Ditemani, tapi dia mendapatkan dunia, diberikan penghargaan, kan begitu. Dan dia semacam bukan berambisi mencari, tapi mendapatkan penghargaan. Karena masa menilai bagaimana usaha dia, andilnya dia dalam mendapatkan ilmu, memberikan pemahaman pada masyarakat dan sosialnya dan terus, dan dia mendapatkan pujian, nah, tanpa ada maksud atau kesengajaan, wahtiar dan nanti bukan juga pilihan dia, maka dia senantiasa dalam keadaan kekhawatiran yang sangat, ya, sangat khawatir, sangat takut min akibat dari akibat hal yang seperti itu. Takut, bukan malah bangga dia. Bihaitu annahu yakhsha an yakuna makran wa istidrajan. Di mana boleh jadi hal itu, dia khawatir boleh jadi itu merupakan makar atau istidraj, itu pemanjaan. Dimanja terus diberi, diberi, diberikan, itu ada istidraj, ya ikhwan, hati-hati. Dia terkadang seorang memakul kebatilan, tapi terkadang dalam kebatilan itu malah sebagian usahanya terbuka atau mungkin dikabulkan permintaannya. Orang lain datang ke kuburan misalnya. Oh iya, waktu saya ke kuburan itu diterima dan segala usaha saya lancar dan terusnya. Padahal Allah ingin memanjakan dia, terus dimanjakan, manjakan terus semakin terjebak dalam syirik. Akhirnya Allah tenggelamkan dalam keadaan dan Allah binasakan dalam keadaan seperti ini. Itu istidraj. Diberi nikmat, diberi bukan malah menambah bersyukur, malah menambah syirik, menambah jauh dari petunjuk. Malah dimanjakan oleh Allah, kemudian setelah itu bila Allah ingin mengazabnya, maka akan diazab oleh Allah seketika tanpa la yuflihu, tidak dibiarkan, ya. Na'uzubillah min dzalik. Kama kana Imam Ahmad yakhafu min dzalika nafsi inda ijtihad ismihi wa ba'da syirki wa bu'du wa bu'di saydihi atau na'am. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah sangat khawatir terhadap hal itu atas dirinya tatkala telah apa namanya semakin harum, ya, populer, dan juga suaranya namanya semakin tenang. Imam Ahmad, lihat Imam Ahmad rahimahullah bagaimana perjuangan beliau menegakkan sunnah, mempertahankan akidah. Begitu ahli sunnah pergi, para khalifah yang memperjuangkan, yang menanamkan akidah-akidah Jahmiyah itu kemudian diganti oleh khalifah yang mengajak pada sunnah, naik nama Imam Ahmad, suaranya didengar, harum namanya di kalangan masyarakat, kan begitu. Wal aqidah al-aqibah lil-muttaqin, ya, akibat kebaik itu bagi orang yang bertakwa. Nah, tatkala itu Imam Ahmad sangat khawatir dan waspada dan takut atas dirinya. Jangan-jangan dengan kondisi seperti itu terbesit dalam dirinya keinginan yang tidak baik, kemunafikan, ya, sehingga dia malah semakin larut, ya, tenggelam dalam apa yang terjadi. Nah, ini diantara tentang ilmu yang bermanfaat. Wa min alamatil ilmin nafi' anna sahibahu la yadda'il ilma. Pertanda ilmu yang bermanfaat itu bahwasanya penuntutnya itu dia tidak mendakwakan, telah mengatakan saya orang yang berilmu. Wa la yafkhar bihi ala ahadin, tidak sombong, tidak bangga dengan ilmu itu atas seseorang pun. Wa la yunsibu ghayrahu ila jahl, dan tidak menisbatkan diri orang lain pada kebodohan. Illa nabi, illa man khalafa sunnah wa ahlan, kecuali jika orang yang dia nisbatkan dia pun itu betul-betul orang yang menentang, ya, menyisih sunnah dan pengikutnya. Kalau jelas dia ahlul bidah, orang jahil kita katakan hal jahil, ahlul bidah, jelas dia si sunnah, hanya bisa bersilat lidah. Kita katakan, tapi orang-orang yang jelas keilmuannya, prinsip dia berilmu jelas, Quran dan sunnah, landasan berilmu jelas, terjadi mungkin kesalahan atau keteledoran dalam memahami permasalahan, atau mungkin masih dalam sebagai permasalahan, maka ahli sunnah, orang yang berilmu, tidak semena-mena, tidak spontanitas menghukumi dia, oh ini orang yang jahil, anda jahil, begitu menyisih dalam suatu permasalahan dan perdebatan, anda jahil, asyandak, anda jahil, ana darastu fi jami' islamiyah kula syekh kula, anda asyandak, seperti ini. Ana mulazama fulan fulan seterusnya. Ini betul-betul kesombongan. Saya mulazama syekh fulan bertahun-tahun. Jadi kecuali jelas, ya, bahwa penyimpangannya betul-betul menyisih sunnah dan itu jelas kita hukumi sebagai ahlul bid'ah dan ahlul bid'ah. Ahlul jahil. Ya. seperti ilmu yang pelajari ilmu yang tidak bermanfaat, itulah dasar kejahilan tadi. Nah, fa inna yatakallamu bihi, kecuali apabila yang menyelisihi, orang yang menyelisihi sunnah dan pengikutnya, maka dia akan berbicara, akan menjelaskan, memberikan kesalahan ghadaban lillah, karena marah karena Allah, ya, wala ghadaban li nafsi, bukan karena dirinya. Terkadang dia setiap bid'ah yang muncul dia, setiap penyimpangan yang muncul dia kritis, dia hujat, kan begitu, marah. Oh iya, ini kan sunnah, harus terperjuangkan ini. Ternyata terbesit dalam dirinya, dia marah. Kenapa? Karena si pulan yang menyisihi dia ternyata bermasalah dalam masalah pribadi dan dosa. Dimanfaatkan kesempatan. Oh iya, perbedaan manhaj, khilaf tentang manhaj, tidak akan mungkin sama. Anta suhuri ana salami. Padahal mungkin sebelumnya ada hutang yang belum pernah dibayarkan begitu. Ditahdir ustaznya. Kenapa? Karena pernah berhutang. Si fulan, kenapa dalam bisnis berhutang, tidak bisa membayar hutang, kenapa? Caranya apa? Ditahdir. Sehingga tidak bisa lagi minta hutangnya, kan begitu. Ada yang seperti itu. Nah, ghadaban, dia marah katanya. Perjuangkan sunnah, tapi nyata marah karena jiwanya. Karena buktinya, karena orang yang dikritik dia tidak sesuai dengan keinginan hatinya, keinginan jiwanya. Padahal dia tidak misi kebenaran. Karena mungkin dia bukan pengikut jamaah dia, bukan kelompok dia, kebegitu, bukan, tidak semurid, tidak seperguruan gitu, tidak seperguruan, ya, tidak seyayasan, tidak satu jamaah, ya, begitu. Ini misalnya tamatan murid syekhulan, dan ini murid syekhulan tidak sama, berbeda. Padahal syekh itu tidak ada perbedaan, sama semuanya, kan begitu. Ini tamatan ini tamatan ini salafi ini salafi ini, kan begitu. Dilihat, tidak ada perbedaan, sama akidahnya. Tapi kenapa? Intinya, karena tidak sesuai cara-cara yang atau metode orang yusinya itu dengan apa yang cara dan pergaulan dan sikap dia sehari-hari. Maka ini diantara, ya, bukti bahwasanya terkadang mungkin dia marah, mungkin bagi kritis semua, tapi karena ghadaban di nafsi, intiqaman, bukan untuk memperjuangkan kebenaran tadi. Nauzubillah min dzalik. La wala qasdan li rif'atiha ala ahadin. Ya. Ana yatakallam, bukan tujuan, ya, untuk mengangkat, ya, derajat atau dirinya di atas segala atau seorang pun. Bukan itu tujuannya, kan untuk lillah. Ini diantara persyaratan yang disebut oleh para ulama bagi orang-orang yang mengkritisi dan membantah penyimpangan dalam agama, hanya ghadaban lillah, bukan intiqaman, bukan karena marah atau emosi karena dirinya sendiri. Wa amma man ilmuhu ilmun ghairu nafi'in falaysa lahu syughlun siwa at-takabbur bi ilmihi 'ala an-nas wa idhari fadli ilmihi 'alaihim wa nisbatihim lil jahli wa tanaqqusihim liyartafi'a bidzalika 'alaihim. Wahada min akbar al-fisal wa ardaha. Adapun orang yang ilmunya tidak bermanfaat, maka tidak ada kerjanya selain apa? Sikap dan berlakunya dan kerjanya kecuali takabur. Dia takabur, sombong dengan ilmunya di hadapan manusia dan memperlihatkan keutamaan ilmunya di atas ilmu mereka. Dia sudah menampilkan dia orang yang berilmu, dia orang yang mulia dalam berilmu dan seterusnya. Dia alim. Wanisbatuhu milajah, dan menisbatkan yang lain, yang mereka yang selainnya, pada kebodohan. Watanakusihim, dan juga merendahkan mereka, menghina mereka, agar dengan demikian dia itu semakin tinggi derajat dan kedudukannya di hadapan manusia. Dan ini merupakan karakter dan sifat yang jelek dan sangat tercela. Nah, warubama nasaba man kana qablahu minal ulama ila jahl wal ghafla was sahi. Maka terkadang dia menisbatkan ulama-ulama yang sebelumnya, ya, ulama yang sebelumnya kepada kebodohan, kelalaian dan juga kelupaan, lupa, sahi, lalai, ini jahil, ini ghafil, ini sahi, dan begitu. dinisbatkan. Tidak tahu miskin puasanya siapa dia dan siapa ulama yang sebelumnya. Fayujibu lahum hubba nafsihi wa hubba zuhuriha ihsan wa qani biha wa isati dhannihi bi masal. Maka yang itu menimbulkan ya hubba nafsihi, yaitu kecintaan dia pada dirinya sendiri, dan wa hubba zuhuriha, dan menginginkan dirinya itu lebih apa? Muncul, tampil. Ihsan wa dhannihi biha, karena berbaik sangka pada dirinya sendiri. Wa isa'ati dhannihi biman salaf, dan berprasangka atau jelek terhadap orang yang sebelumnya. Jadi tatkala dia menyombongkan diri, akan timbul sifat kecintaan pada dirinya dan membanggakan dirinya, dipercaya diri, sehingga menghukumi orang-orang yang sebelumnya, orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang tidak ada artinya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wa ahlul ilmi nafi ala ziddi hadza. Adapun orang-orang yang punya ilmu yang bermanfaat itu, mereka berseberangan dengan sifat yang seperti ini, bertentangan, berbeda dengan sifat yang seperti ini. Mereka yusiuna dhon bi anfusihim. Mereka berprasangka jelek terhadap dirinya sendiri. Artinya, saya ini apa artinya? Apa yang saya dapatkan tentu bukan lebih mulia dari apa yang saya dapatkan oleh ulama sebelumnya. Ini bentuk tawadhu. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan tidaklah seorang itu dihukumi sebagai orang yang tawadhu kecuali apabila dia keluar dari rumahnya mengatakan bahwa manusia seluruhnya ada lebih baik dari saya. Kemudian dia orang yang baik, orang berilmu, tapi dia kena tawadhu menganggap bahwa orang yang ada sekitar lebih baik dari dia. Nah, jadi itu yang nama yusi obban bi anfusihim. Wa yuhsinun obban bi man salaf, dan juga berbaik sangka dengan orang-orang yang telah mendahulunya dari kalangan para ulama. Wa yuqirruna bi qulubi ma anfusihim bi fadli man salaf alaihim, dan meyakini, mengikrarkan dengan hatinya dan dengan diri mereka keutamaan orang-orang yang telah mendahului mereka, itu para salaf. Wa bi ajzihim an bulughi maratibihim wal usul ilaiha aw maqarib muqarabatiha, dan juga dia meyakini ketidakmampuan dia untuk sampai kepada tingkatan yang kedudukan mereka dan sampai kepada tingkatan mereka atau mendekati. Bagaimana kita jelaskan? Salaf a'la minna, kan begitu? Nah, seorang yang berilmu dia semakin tawadhu. Dia selalu berbaik sangka kepada orang para ulama salaf, bukan mencela mereka, bukan menghinakan mereka, tapi mengagungkan mereka dan mengatakan bahwa mereka lebih utama, sementara keilmuan yang dia tuntut itu adalah juga apa yang ia warisi dari orang sebelumnya. Maka tentu mereka yang datang meninggal para ulama sebelumnya tidaklah lebih baik daripada yang orang-orang yang hidup di zaman orang yang belakangan ini. Nah, baik. وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سئل عن ألقمة وأسود أيهما أفضل. Ya, dan alangkah indahnya perkataan, apa indahnya perkataan Imam Abi Hanifah tatkala ditanya tentang Alqama wa Aswad. Ya, ini jelas para ulama salaf, tabi'in. Ayyuhuma afdal? Siapakah di antara mereka yang paling utama, yang paling mulia? Siapa yang paling baik di antara Alqama wa Aswad? Apa kata beliau? Faqal, Wallahi ma nahnu bi ahli an nadhkurahum fa kayfa nufaddilu bainahum. Kita tidak pantas ya untuk menyebut mereka. Siapa kita? Apalagi saling mengutamakan di antara mereka. Tidak pantas kita menjadi hakim untuk mengadili mereka dan memperbandingkan, oh ini lebih utama sepuluh. Emangnya kita siapa? Kita maksud. Ini Imam Abu Hanifah mengatakan seperti ini. Apalagi kita zaman sekarang ini. Tidak imam, tidak ya orang yang berilmu ingin berusaha pemula dalam menuntut ilmu dan menyisir ilmu menuntut jejak mereka. Maka seharusnya kita tahu diri. Ya, tahu diri. Yaitu wallahi ma nahnu bi ahli an nadhkurah. Tidak pantas kita untuk menyebut mereka. Fakaifa nufaddilu bainahum. Apalagi kalau kita saling memperbandingkan antara mereka, oh ya sepuluh lebih utama, oh sepuluh, memangnya kita siapa? Nah, ini. Wa kana Ibnu Mubarak idza dzakara akhlaq man salaf yunshid Dan Imam Ibn Mubarak apabila menyebutkan, menyebut akhlak para ulama salaf, beliau berkata selaya mengatakan, ya, baik, la ta'izanna li dzikrina ma'a dzikrin. Laisa sahihu idza masya kal muqadi. Jangan kalian samakan, ya, atau menyebut kami dengan sebutan mereka. Jangan, tidak sama. Laisa sahihu ila man ila masya kal muqadi. Tidaklah orang yang sahih, yang sehat itu apabila berjalan seperti orang yang sakit, yang tidak bisa berjalan. Dan muqad, dia duduk tidak bisa berdiri berjalan sebabkan kena sakit. Tidak sama. Orang yang sehat berjalan lancar, tapi orang yang duduk di atas kursi tidak bisa berjalan atau lumpuh, ya, tidak bisa berjalan. Sama kan orang yang berjalan dengan orang yang lumpuh? Tidak sama. Nah itu maksudnya. Ini tidak sama. Ini perkataan Abdullah bin Umar. La ta'ridan dari zikrina ma'adzikrihim. Laika sahihu idza masyakal muqa'ad. Baik. Wa min wa man ilmuhu ilmun ghairu nafi. Idza ra'a li nafsihi fadlan ala man taqaddamahu fil maqali wa tashaqquq al kalam dhanna li nafsihi alaihim fadlan fil ilmi aw al darajah 'inda Allah. Bi fadlin khass bihi 'an man sabaq wa ihtaqara man taqaddama wa zara 'alayhi bi qillati al 'ilm. Wa la ya'lamu al-miskin anna qillata kalami man salaf innama kana wari'an wa khashyatan billah wa law arada al-kalam wa italah lama ajiza an dhalik. Dan orang yang ilmunya tidak bermanfaat apabila dia melihat bagi dirinya suatu keutamaan, kemuliaan, keutamaan dari orang-orang yang mendahulunya dalam perkataan atau ucapan, ya, tasyaqqul kalam, ya, ucapan yang redaksi atau ungkapan yang baik, pandai berbicara, bersila lidah, dia mengira bahwasanya dirinya telah mempunyai keutamaan melebihi dari orang-orang dalam ilmu atau kedudukan, ya, dari orang yang sebelumnya juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang ingin tidak bermanfaat mengira bahwasanya orang-orang yang bahwasanya dirinya apabila pandai berbicara, pandai mengungkapkan kelihatan intonasi yang bagus dan juga menyampaikan, kan begitu, orator kan begitu, dalam berilmu, dalam menyampaikan, kemudian dia merasa lebih pandai berbicara, banyak omongannya, menduga bahwa dialah yang lebih mulia dari yang sebelumnya, dan mengatakan, meyakini bahwa dia mempunyai kedudukan yang mulia sisi Allah dibanding orang-orang yang sebelumnya. Nah, karena dia telah memiliki keutamaan yang khusus dibanding dengan orang yang sebelumnya, kemudian dengan demikian dia malah menghinakan, merendahkan orang-orang sebelumnya dan juga berolok-olok dengan mereka, biqillatil ilmi, dengan menisbatkan bahwa mereka itu orang yang tidak berilmu. Dia menyangka diri tidak berilmu, orang-orang sebelumnya tidak punya ilmu. Wala ya'lamu miskin, miskin tidak tahu, jahil hadzal miskin. Bahwasanya orang yang seperti orang yang miskin, miskin ilmu, miskin ketakwaan, miskin kemuliaan, ya. Anaqillatul kalam, wa kalam yang perkataan yang sedikit, ya, sedikitnya perkataan dari kalangan ulama salaf. Innama kana wa disebabkan oleh wara'nya mereka dan sifat takutnya mereka kepada Allah. Bukan walau aradul kalam, jika sekiranya mereka menginginkan, ingin berbicara, ingin berbicara dengan panjang lebar, ingin memperbanyak perkataan, dan ingin memperpanjang perkataan mereka, tidaklah apa, bukan mereka orang yang lemah yang tidak mampu untuk melakukan hal itu. Mereka mampu, lebih mampu untuk melakukan hal itu, karena mereka mempunyai keilmuan, keahlian, tajam ilmu pandangannya dalam keilmuannya, ya. Tapi itu bukanlah sifat mereka, sebab begini dijelaskan oleh Imam Nurjah pada perkataan sebelumnya adalah bahwa ilmu itu bukanlah banyaknya perkataan, bukanlah barometer untuk mengukur, ya, mengukur suatu ilmu itu dengan banyaknya riwayat atau perkataan. Nah, ini yang ingin ditekankan atau yang ingin dipertegas oleh Imam Ibn Rajab. Kama qala Ibn Abbas lamma atau liqaumin sami'ahum yatamaruna fiddin. Sebagaimana katakan Ibnu Abbas pada sekelompok di mana beliau mendengar mereka berdebat, melakukan perdebatan dalam ad-din, dalam beragama. Qal am alimtum anna lillahi ibadan askatahum khasyatullahi min ghairi ayyin wala hukmin wa innahum lahumul ulama wal fusaha wal tulaqa wal nubala al ulama bi ayyamillahi ghayra annahum idza tadhakkaru azamatallahi tashat min dhalika uquluhum wa inkasar qulubuhum wa inqata'at alsinatuhum hatta idza istafaqu min dhalik yusari'una ila Allah bil a'malis zatiyah ya'udduna anfusahum min al-mutarridin wa innahum la'akyasun aqwiya wa ma adh-dhalimin wal khati'in wa innahum la'abrarun bura'a illa annahum la yastaghfiruna lahul kathir wa la yardawna lahul qalil wa la yadulluna 'alayhi bil a'mal hum haythu ma laqitahum muhtammun mushfiqun wajilun khaifun kharaju abu nu'aym wa ghayruh. Kata Ibnu Abbas bahwasanya tatkala mendengar sekelompok berbicara memperdebatkan permasalahan agama, dia mengatakan ama alimtum, tidakkah kalian mengetahui bahwasanya sungguhnya Allah mempunyai para hamba yang mereka itu diam dalam berbicara disebabkan khasyatullah, karena takut pada Allah, bukan karena lemah, bukan karena jahil, dan bukan karena bisu. Dan pada dasarnya mereka lah sesungguhnya para ulama, orang-orang yang fasih-fasih, tulaqa yang dalam berbicara tidak tertahan-tahan, ya tulaqa, faliq lisan, ya. Berbicara dengan fasih, orator, kan begitu? Wan nubala, orang-orang yang mulia, wan ulama dan para ulama dengan ayyamillah dengan hari-hari Allah itu kejadian Allah tentang hari-hari pergantian, ya. Siang dan malam dan kejadian dari alam semesta ini dan juga hal-hal yang terjadi permukaan bumi ini. Ghaira annahum idza tadhakkaru, kecuali apabila mereka, akan tetapi apabila mereka ingat akan keagungan Allah, tashat li dzalika uquluhum, maka hilang, ya, boleh katakan akal mereka itu tashat uquluhum, lidzalika uquluhum, tashat di sini artinya akan mereka kebingungan, ya, artinya tidak sadar, hilang kesadaran akal mereka tatkala mereka kenal dan tatkala mereka ingat pada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wankasar qulubuhum, dan hati mereka luluh dengan mendengar mengingat keagungan Allah, wanqata'a asinatuhum, dan juga terhenti lisan mereka, ya, hatta idza istafaqu, dalam keadaan seperti itu tatkala mereka tidak sadar kemudian bangun dan sadar kembali min dzalika, jadi subhanallah masalah begitu, begitu mendengar keagungan Allah, kebesaran Allah, seolah mereka hilang apa? Hilang ingatan. Hati mereka luluh. Tatkala mereka sadar dari keadaan yang seperti itu, mereka kembali bersegera bergegas untuk melakukan amal-amal yang baik. Mereka menghukumi atau memponis diri mereka sendiri termasuk dalam orang-orang yang sangat apa? Kurang dalam beramal, ya, mufarridin. Wa innahum al-aqyas, sementara mereka itu adalah orang yang baik dan orang yang kuat. Dan juga mereka menyangka diri mereka bersama orang yang zalim dan orang yang bersalah, sementara mereka adalah orang-orang yang baik dan orang yang terlepas dari kesalahan tersebut. Akan tapi illa annahum la yastaghfiruna lahu al-kathir, mereka tidak terpengaruh dengan banyaknya, ya, amalan atau pengikutnya, dan juga tidak layar dolahu bil qalil, tidak, ya, ingin, tidak senang, ya, dengan sedikit dalam beramal, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala yadulluna 'alaihi bil amal, mereka juga tidak senang kalau mereka itu diketahui dengan banyaknya beramal. Tahu bahwasanya si fulan alim karena dia banyak amal, dia mau mereka seperti itu, tidak menginginkan hal seperti itu. Cukuplah Allah yang tahu. Jadi mereka tidak membolehkan amalannya, tidak dikenal dengan banyak amalannya, sementara mereka orang yang beramal. Ini maksudnya. Min haitsu hum haitsu laki, mereka, ya, sebagaimana tatkala Anda menemukan bersua dengan mereka, begitulah keadaan mereka. muhtamun, mereka betul perhatian yang penuh. Musfikun, hati merasa takut. Wajilun, kemudian gemetar, ya takut pada Allah. Khaifun, waspada dan takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qur'an, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, wa qulubuhum wajilah. Jadi mereka yang melakukan amalan yang mampu mereka lakukan, sementara hati mereka itu takut, ya, takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, atau takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim rahimahullah di kitab Ilyas. Ya, kena waktu yang batasi, kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan kalau masih ada pertemuan mungkin batal asar, ya kita lanjutkan, atau batal maghrib mungkin batal asar kita lanjutkan sampai ya, pembahasan terakhir tentang kitab Fadhlul Salaf alaihi wasallam. Allahu a'lam wa sallallahu sallamina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.